telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya dengan berbagai nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat Allah adalah kita pada siang hari ini kembali dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa hadir mempelajari agamanya Allah, dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, yang begitu besar, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan banyak semakin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khonujin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab qauli masyaallah wa syi'ta. Bab ucapan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau kehendaki. Khulasahnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ringkasannya ucapan ini termasuk ucapan kufur. Atau apa? Ucapan apa yang mengandung unsur apa? Kesyirikan. Ucapan yang mengandung unsur kesyirikan. Ketika mengatakan masyaallahu wa syi'ta. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang engkau kehendaki. Yang seharusnya adalah kata Rasulullah SAW adalah mengatakan masyaallahu tsumma syi'ta. Apa yang Allah kehendaki, kemudian pakai huruf atofnya tsumma. Enggak boleh menggunakan huruf atof waw. Kalau menggunakan huruf atof waw, maka dia mengandung unsur kesyirikan, minimalnya adalah syirkun asghar, syirik kecil. Tetapi Rasulullah memberikan solusi untuk mengatakan masyaallahu tsumma syi'ta. Itu khulasah pertemuan yang sebelumnya. Akhwatiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa lahu aidan, dan milik beliau juga, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang lelaki, qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallahu wa syi'ta. Apa saja yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Laki-laki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aja'altani niddan, aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Apakah engkau menjadikan bagi aku tandingan bagi Allah? Atau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Artinya ucapan ini diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallahu wa syi'ta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan masyaallahu wahda. Apa-apa yang Allah saja yang menghendakinya. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah saja. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada hadis yang sebelumnya Rasulullah membimbingkan dengan mengatakan apa? Jangan mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Kalau pertemuan yang sebelumnya atau hadis yang sebelumnya Rasul membimbingkan masya Allah thumma syi'ta. Dalam hadis ini Rasul membimbingkan bukan masya Allah thumma syi'ta, tetapi masya Allah wahdah, dengan kehendak Allah saja. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah untuk lebih apa? Memurnikan tauhid. Untuk lebih apa? Memurnikan apa? Tauhid. Walaupun diperbolehkan orang mengatakan masyaallah tsumma syi'ta. Ini untuk menunjukkan bahwasanya makhluk juga punya kehendak. Untuk menunjukkan kepada kita makhluk juga punya kehendak, akan tetapi kehendaknya makhluk, keinginannya makhluk itu tergantung dengan kehendak Allah. Bisa terlaksana dan tidaknya adalah tergantung dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian menghendaki, kata Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Cuma ucapan Rasul masya Allah wahdah, tidak pakai thumma syi'ta, itu untuk lebih apa? Memurnikan benar-benar ini kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga alhamdulillah yang keluar dari lisan-lisan kita jarang kita mengatakan masya Allah thumma syi'ta. Cuma kita, mesti kita mengatakan paling apa? Masya Allah atau insya Allah. Tidak mengatakan insya Allah thumma syi'ta, tidak. Tetapi apa? Kita walhamdulillah memurnikannya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah saja. Masya Allah wahdah. Kemudian ada faedah yang lain dari hadis ini. Selain terlarangnya ucapan masya Allah wa syi'ta sudah berlalu, faedah yang lainnya adalah wujubu inkaril mungkar. Wajibnya mengingkari kemungkaran. Wajibnya mengingkari kemungkaran. Ditambahkan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, walaupun pada perkara yang berkaitan dengan orang yang mengingkari. Saya ulangi, wajibnya mengingkari kemungkaran walaupun yang diingkari tersebut atau perkara yang diingkari itu berkaitan dengan orang yang mengingkari. Maknanya, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau kemungkaran tetaplah kemungkaran. Kalau ucapan yang mungkar, ucapan yang salah harus diingkari walaupun ucapan itu mendukung kita. Paham enggak maksudnya? Ini orang kan sedang apa? Mengatakan masya Allah wa syi'ta, itu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mentang-mentang enggak apa-apa dia mengagungkan saya, biarkan saja. Lah, enggak boleh. Kalau salah, kalau keliru ucapannya harus dibenarkan. Walaupun akhirnya kita enggak kepake misalnya kan. Enggak kepake dalam arti kan jadinya masya Allah saja, tidak apa? Masya Allah wa syi'ta. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pula ucapan seorang wanita yang ketika itu dia menyanjung memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan dia yang menyanjung, ada seorang wanita yang menyanjung dengan syair-syairnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan indana nabiyyun ya'lamu al-ghaiba atau ya'lamu ma fi ghadin Kami, kata dia, memiliki seorang nabi yang mengetahui perkara yang gaib. Kami memiliki seorang nabi yang dia mengetahui apa yang akan terjadi besok, mengetahui perkara yang gaib. Banyak kan sanjungannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan apa? Kuli mata kulin, kuli mata kulin, watruki haza. Kata Rasulullah SAW, silahkan engkau mengatakan apa yang engkau katakan dalam bentuk memuji aku, tetapi yang ini jangan. Yang ini jangan. Tinggalkan yang ini salah. Yaitu apa? Ucapan dia, nabi itu mengetahui perkara yang gaib. Bisa dipaham ya? Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Maknanya sekali lagi apa? Tetap diingkari walaupun yang diingkar itu sebenarnya menyanjung kita. Ini berbeda dengan sebagian orang ketika dipuji selangit oleh mukallidnya, diam saja dia. Seperti apa yang terjadi kepada Yahya Al-Hajuri ketika dipuji oleh muridnya dengan Imamut Tsaqalain. Imamut Tsaqalain, murid-muridnya saking mengagungkan Yahya Al-Hajuri, mereka mengatakan apa? Guru kami itu Imamut Tsaqalain, imamnya apa? Jin dan manusia. Ini pujian yang keterlaluan. Diam saja ya kana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau para ulama yang tawadhu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia kalau pujian itu enggak layak maka dia diingkari, jangan sampai seperti itu. Derajat saya misalnya enggak sampai seperti itu, apalagi sampai mengatakan imamut tsaqalain, imamnya bangsa jin dan manusia. Padahal imam-imam yang sebelumnya saja nampaknya belum pernah digelari dengan apa? Imamnya jin dan manusia. Tapi ya, karena disanjung oleh murid-muridnya, oleh mukallidnya, biarkan saja. Nah, dan murid-muridnya pun menyanjung dalam rangka mencari muka. Ini kana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim faedahnya adalah apa? Mengingkari kemungkaran walaupun kemungkaran itu mendukung dirinya. Kalau salah tetaplah salah. Sebagaimana ini orangnya sedang memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama yang tadi juga Rasulullah SAW ketika itu mengingatkan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan, kata Rasulullah SAW ketika ada yang memuji beliau berlebihan, kata beliau, jangan kalian menyanjung aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam sampai mengatakan Isa anak Tuhan. Ini kan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, yu'dharul jahlu bijahlihi. Orang yang enggak tahu itu diberi udzur dengan kejahilannya. Orang yang tidak tahu maka diberi udzur dengan kejahilannya. Orang ini mengucapkan demikian dalam keadaan dia tidak mengetahui, kalau itu enggak boleh. Tapi tentunya ketika orang yang jahil diberitahu maka dia pun langsung apa? Merubahnya. Diajari, orang yang jahil diajari. Ini faedah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikhwanul Muslimin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadisnya cukup panjang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa li ibni Majah, dan milik Ibnu Majah, yakni riwayat Ibnu Majah. Kalau yang sebelumnya adalah riwayat An-Nasa'i. Anit Tufail akhi Aisyata li ummiha. Anit Tufail akhi Aisyata li ummiha, dari Abtufail. saudara seibunya Aisyah radhiyallahu anha. Dari Abtuhail, saudara seibunya Aisyah. Tahu saudara seibu ya? Nah, ibunya yang sama, ayahnya berbeda. Itu namanya saudara seibu. Kalau Aisyah dengan Asma itu saudara seayah. Aisyah dengan Asma bintu Abi Bakar, Aisyah bintu Abi Bakar, Asma juga bintu Abi Bakar, cuma berbeda ibunya. Nah, saudara seayah. Nah, ini saudara seibunya Aisyah, yaitu Abtuhail. Dihafalkan Abtuhail itu saudara seibunya Aisyah. Ini baru kita dengar ya, khanafidun rahimani wa rahimakumullah. Kalau saudaranya Aisyah yang seayah dan seibu adalah Abdurrahman bin Abu Bakar. Kala dia berkata, Abtuhail berkata, ra'aitu, aku melihat, yakni melihat di dalam mimpi. Yakni ra'a itu maknanya aku bermimpi. Ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Seolah-olah aku mendatangi beberapa orang Yahudi. Aku bermimpi seolah-olah aku mendatangi seorang Yahudi. Ini dalam mimpinya melihat beberapa orang Yahudi. Qultu, saya katakan, innakum antumul qaum, innakum la antumul qaum laula annakum taqulun Uzair ibnullah. Saya katakan dalam mimpinya Abtuhail, sesungguhnya kalian adalah kaum yang terbaik. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang terbaik. Seandainya kalian tidak mengucapkan Uzair anak Allah. Saya ulangi, kata Abtuhail kepada orang Yahudi dalam mimpinya, saya katakan kepada mereka, sesungguhnya kalian adalah kaum yang terbaik seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah anak Allah. Keyakinan Yahudi, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, Uzair adalah anak Allah. Ini keyakinan kufur. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, dalam Al-Qur'an, dalam suratul Maidah, Allah mengatakan dan berkata orang-orang Yahudi bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Uzair ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, rajulun saleh, seorang laki-laki yang saleh yang dia keluar dengan keledainya kemudian Allah matikan selama 100 tahun. Tsumma ba'atha, Allah matikan dia ini selama 100 tahun. Keledainya dimatikan oleh Allah tabaraka wa taala. Uzair ibn Abdin rahimani wa rahimakumullah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah seorang yang dikenal di kalangan mereka ketika itu orang yang mengetahui asmaullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Hafal dia, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kemudian dia keluar, hilang. Ternyata dia keluar dengan keledainya bersama perbekalannya, ternyata dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala, dalam keadaan keledainya itu belum hidup, masih mati, masih tulang belulang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dia mengatakan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah mengatakan kam labitsa, qala labitsu yawman aw ba'da yawm. Dia mengatakan, Allah berkata kepada dia, berapa lama engkau tertidur, kau tinggal di sini? Dia mengatakan, aku tinggal sehari ataupun apa? Setengah hari. Qala bal labitsa mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Kemudian Allah katakan, bahkan engkau itu telah tinggal di sini selama 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan. Maka kemudian Allah menyuruh dia untuk memperhatikan, lihat makanannya yang enggak berubah. Makanannya enggak berubah. Cuma keledainya sudah menjadi tulang belulang. Kemudian keledai yang sudah menjadi tulang belulang itu dihidupkan oleh Allah Tabaraka wa taala di mata, di depan mata Uzair itu sendiri. Sehingga dia melihat bagaimana keledainya dihidupkan oleh Allah Tabaraka wa taala, disusun oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini untuk menunjukkan betapa Allah mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Setelah itu ya fadhil rahimani wa rahimakumullah, Uzair pun pulang ke kaumnya, ternyata kaumnya ya sudah pada mati atau sudah pada berubah. Sehingga dia benar-benar kaget. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, banyak yang enggak kenal. Yang tua-tua ini, yang sebaya, yang dulu sebaya dengan dia, semuanya sudah tua. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia adalah Uzair. Tapi mereka kurang percaya, dikarenakan apa? Tidak berubah badan, badannya tidak berubah. Sehingga mereka minta bukti, apa buktinya? Kalaupun engkau adalah Uzair yang dulu pergi dari kami, hilang. Maka mereka mengetesnya, itu adalah Uzair tadi, karena dia memiliki ilmu, mengetahui asma'ullahil a'zam, nama-nama Allah yang paling agung. Disuruh Uzair ini untuk menyebutkannya. Ketika dia mampu menyebutkannya, maka percayalah orang-orang kaumnya ketika itu bahwasanya itu benar-benar Uzair. Dalam keadaan orang yang sebaya dengan dia, banyak yang sudah meninggal dan yang lainnya sudah pada tua renta. Bayangkan 100 tahun. Nah, karena itulah ya fanafidur rahimani wa rahimakumullah, akhirnya mereka menganggap Uzair adalah anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah. Itu sekelumit tentang siapa Uzair. Kita lanjutkan hadisnya. Qalu, mereka menjawab, yakni orang-orang Yahudi menjawab, tadi ucapan Tufail kepada orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi menjawab Tufail. Wa antumul qaum laula annakum takulun ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kata orang-orang Yahudi, dan kalian itu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Kalian benar-benar sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kalau yang kemarin langsung orang Yahudi mengatakan kalian telah berbuat syirik dengan mengatakan Masya Allah wa Sita. Ini orang Yahudi diingkari oleh Uzair, malah mengingkari pula apa yang dilakukan oleh apa kaum muslimin ketika itu yang mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Thumma marartu binafarin minan nasara. Kemudian kata At-Tufail, aku melewati beberapa orang Nasrani. Aku melewati beberapa orang Nasrani. Fakultu, maka saya katakan, innakum la antumul qaum laula annakum taqulun al-masih ibnullah. Saya katakan, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan al-masih ibnullah. Kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan al-masih ibnullah. Wadih, perkataan orang-orang Nasrani, di antara perkataan mereka adalah al-masih Isa bin Maryam adalah anak Allah. Dan itu adalah ucapan kekufuran, ucapan kufur. Dan termasuk kufrun akbar, kufur besar ketika begitu jasir kun akbar ketika mengatakan Allah punya anak. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, nam, dan hampir-hampir bumi terbelah, dan juga kata Allah hampir-hampir gunung itu runtuh ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa. Nah, ketika apa? Mengatakan Allah punya anak. Termasuk kekufuran. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, wa qalatin nasara al-masihu ibnullah, dan berkata orang-orang Nasrani bahwasanya al-masih ibnullah. Dan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka dengan ucapan al-masih ibnullah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Nah, sungguh Allah sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan al-masih adalah Allah atau al-masih adalah apa? Tuhan yang Allah itu adalah Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan, yaitu Tuhan mereka, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Kalau orang Nasrani berkata, wa innakum la antumul qawm laula antum takulun masya Allah wa sya'a Muhammad. Mereka menjawab, dan sesungguhnya kalian sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Sama jawabannya dengan orang-orang Yahudi. Cuma ikhwan fillah wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan sebagaimana yang telah kita jelaskan, berbeda antara ucapan Uzair ibnullah dan Al-Masih ibnullah dengan ucapan masya Allah wa sya'a Muhammad. Kalau ucapan mereka jelas-jelas kekufurannya, bisa dipahami ya, jelas-jelas kufur, jelas-jelas syirik, kufur ibn rahimani wa rahimakumullah ketika mengatakan apa? Uzair dan juga apa? Al-Masih itu adalah anak Allah. Sementara masya Allah wa sya'a Muhammad tidak kufur. Bisa dipahami ya perbedaannya. Walaupun juga terjatuh dalam apa? Kesyirikan. Tetapi disebutkan oleh para ulama syirkun asghar. Syirkun asghar ketika mengatakan masya Allah apa? Wa sya'a Muhammad atau wa syi'ta, itu syirkun ashghar. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkufurkan orang yang mengucapkan tadi, ya kan? Jadi paham tidak? Rasulullah kamu kufur mengucapkan masya Allah wa sya'a wa syi'ta. Enggak. Cuma diingkari, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 6 akan datang dalam hadis ini di bagian terakhir ini. Al-muhim ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak sama ucapan mereka Uzair dan Al-Masih ibnullah dengan masya Allah wa syi'ta, walaupun ada mengandung unsur kesyirikan, tapi masih syirkun ashghar. Dan itu pun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat tentunya mengucapkannya dalam keadaan tidak tahu kalau itu apa kesyirikan, syirkun asghar. Dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Ketika diberitahu tentunya mereka berubah. Orang Nasrani, orang Yahudi tidak berubah. Nah, dibantah tidak berubah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga berbeda. Sebagaimana telah kita ceritakan yang kemarin tentang apa? Terjadinya pembunuhan terhadap orang kafir di bulan haram. Sehingga mereka menjelek-jelekkan Rasulullah SAW kenapa membunuh di bulan haram. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, memang membunuh di bulan haram itu memang sebuah dosa. Cuma kekufuran, kesyirikan itu lebih besar daripada pembunuhan. Bisa dipahami ya? Nah, maksudnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ketika kita keliru salah untuk membela diri nyalahkan juga yang disalahkan dengan sesuatu yang lebih rendah. Ini yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Berikutnya falam, ini mimpinya Abtuhail. Falam ma asbahtu, maka tatkala pagi hari, maka tatkala pagi hari, akhbartu biha man akhbartu, aku kabarkan mimpiku kepada orang yang aku kabarkan, yang aku ceritakan. Maka tatkala apa pagi hari, aku cerita kepada orang yang aku ceritakan mimpiku tersebut. Berapa orang yang Allah kehendaki aku ceritakan mimpi tersebut. Thumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menghabarkan kepada beliau. Kemudian aku menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengabarkan beliau, menghabarkan kepada beliau tentang mimpiku tersebut. Qala Rasulullah berkata, "Hal akhbarta biha ahadan?" Kata Rasulullah, apakah engkau telah menghabarkannya kepada orang lain? Apakah engkau telah menghabarkannya kepada orang lain? Yani selain aku, kata Rasulullah, yang engkau beritahu mimpimu siapa? Ataupun sudah engkau beritahu kepada orang lain atau belum? Qultu na'am. Maka saya katakan iya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, yakni beliau berkata di sini berkhutbah, yakni menyampaikan di hadapan para sahabat, bukan lagi kepada Tufail saja. Bisa dipahami ya? Ketika diberitakan oleh Tufail saya telah mengabarkannya kepada orang lain, maka Rasulullah apa? Menyampaikan kepada orang yang hadir ketika itu. Fahamidallaha wa athna alaihi. Lalu beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Fahamidallaha wa athna alaihi. Lalu beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qal, kemudian berkata, amma ba'du. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, adapun setelah itu. Kata beliau, fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbaro biha man akhbaro minkum. Sesungguhnya Tufail telah bermimpi yang dia telah menghabarkannya kepada orang di antara kalian. Bahwasanya Tufail telah bermimpi yang dia telah menghabarkan mimpi tersebut kepada sebagian orang di antara kalian. Wa innakum kultum, lagi, dan sesungguhnya kalian telah mengatakan kalimatan, sebuah kalimat. Dan sesungguhnya kalian telah mengatakan sebuah kalimat. Kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Saya ulangi, sesungguhnya kalian telah mengucapkan sebuah kalimat yang ini dan itu telah menghalangi aku untuk melarang kalian darinya. Jadi ada perkara yang menghalangi aku untuk menyampaikan melarangnya dari kalian. Kalian, kata Rasulullah, telah mengucapkan sebuah kalimat yang kada wa kada, ini dan itu telah menghalangi aku untuk melarang kalian darinya. Fala taqulu ma syaallahu wa syaa Muhammad. Maka jangan kalian mengucapkan ma syaallahu wa syaa Muhammad. Walakin qulu ma syaallahu wahdah. Tetapi ucapkanlah ma syaallahu wahdah. Ucapkanlah apa saja yang Allah kehendaki. Ucapkanlah apa saja yang Allah kehendaki. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang ataupun enam hadis yang cukup panjang ini, dari cerita At-Tufail mimpinya kepada Rasulullah SAW, ada beberapa fawaid yang bisa kita ambil. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang tentunya berkaitan dengan bab pembahasan tauhid, adalah tahrimu Adfi masyiatil makhluk ala masyiatillah bilwaw. Diharamkan untuk mengatof masyiah makhluk, kehendak makhluk, dengan atau kepada masyiatullah, kehendak Allah, dengan huruf atof waw. Diharamkan. Humila ala syirkil asghar, dan itu dibawa kepada apa? Syirik kecil. Syirkun asghar. Ini yang berkaitan dengan bab ini. Tidak boleh atau diharamkan mengatop masyiah makhluk kepada masyiah Allah dengan huruf atop apa? Waw. Yang kedua, faedahnya adalah isbatul masyiati lillah. Penetapan adanya masyiah bagi Allah tabaraka wa taala. Penetapan adanya masyiah bagi Allah tabaraka wa taala, kehendak bagi Allah tabaraka wa taala. Dan telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, begitu juga makhluk punya masyiah, punya kehendak, tetapi masyiahnya makhluk itu bergantung dengan masyiah Allah tabaraka wa ta'ala. Telah lewat. Yang ketiga, fadlu At-Tufail radhiyallahu anhu. Dari hadis ini juga ada faedah keutamaan At-Tufail radhiyallahu anhu, yakni saudarinya atau saudaranya Aisyah seibu. Saudara Aisyah seibu. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini yang kembali berkaitan dengan masyiah adalah al-amru bi ifradillahi bil masyiah. Perintah untuk menyendirikan Allah dengan masyiah. Perintah untuk menyendirikan Allah dengan masyiah. Yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Masyaallahu wahdah. Bukan masyaallah thumma syaa Muhammad, tidak. Tetapi apa? Masyaallahu wahdah. Perintah untuk menyendirikan apa? Masyiah. Masyaallah saja. Masyaallah wahdah. Kemudian ikhwanuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang lainnya dari hadis ini adalah an-ru'ya, bahwasanya mimpi, bahwasanya mimpi qad takunu sababan litasyri'i ba'dil ahkam, bahwasanya mimpi terkadang menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum. Bahwasanya mimpi terkadang menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, bahwasanya mimpi itu terkadang menjadi sebab disyariatkan sebagian hukum di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dengan sebab mimpinya At-Tufail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan larangan ucapan apa? Masyaallah wa syaa Muhammad. Khana bi dinu akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu pula di antara syariat ataupun contoh dalam faedah ini, yaitu sebagian hukum disyariatkan asalnya tentunya dengan mimpi, adalah tentang syariat azan. Tentang syariat azan. Azan yang menafikan rahimani wa rahimakumullah, asal disyariatkannya azan, lafaz azan sekarang ini, itu adalah mimpinya siapa? Abdullah bin Zaid itu dalam kitab-kitab hadis ada dua dari kalangan sahabat itu. Abdullah bin Zaid sahibul azan, ada Abdullah bin Zaid sahibul wudu. Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan tentang sifat azan, dan Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan tentang sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering faedah yang disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dari kalangan para sahabat itu ada dua. Satu, Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan tata cara azan. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Zaid yang menjelaskan tata cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan ketika membahas kitab Umdatul Ahkam tentang sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid. Begitu juga sifat azan juga Abdullah bin Zaid. Tapi ini orang yang berbeda. Namanya sama, tapi berbeda orangnya. Nah, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, syariat azan juga asalnya itu dari mimpinya beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya di dalam mimpi dia mendengar apa? Lafaz-lafaz azan. Dia mendengar apa? Lafaz-lafaz azan. Yang Rasulullah SAW ketika itu kan sebelum disyariatkan azan, para sahabat cuma ngira-ngira waktu sholat itu. Kira-kira sudah masuk zuhur, berangkat. Ketika sudah masuk, kira-kira masuk asar, berangkat. Belum ada panggilan apa-apa. Nah, maka ada orang-orang yang mengusulkan diantaranya pakai apa? Pakai trompet. Pakai trompet. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Karena mirip dengan apa? Orang-orang Yahudi. Pernah serang trompet. Ya, Yahudi. Nah, kemudian ada yang mengusulkan pakai gong, pakai apa? Gitulah. Lonceng ya, lonceng ya, yang tung gitu. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditolak semua ya sahabat fillah rahimani wa rahimakumullah karena menyelisih dalam rangka menyelisih orang-orang kafir, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka tiba-tiba datanglah Abdullah bin Zaid yang memberitakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bermimpi mendengar lafaz-lafaz ini. Coba dipraktekkan oleh Abdullah bin Zaid lafaz-lafaz azan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qum ya Bilal, berdirilah engkau wahai Bilal," kemudian kumandangkan azan, "Fa innaka anta sautan minhu," atau dalam lafaz yang lain, "Pergilah engkau," kata Abdullah bin Zaid, menuju Bilal, perintahkan dia untuk mengucapkan ucapan azan, azan ini. Fa innahu anda sautan minka. Karena dia lebih bagus, lebih merdu, lebih keras suaranya daripada engkau. Ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan mentang-mentang yang menemukan, saya menemukan, saya ngadat lah. Nah, tetap yang paling apa? Yang paling afdal. Maka ketika azan pertama dikumandangkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah oleh Bilal, terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di rumahnya, maka beliau pun langsung menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, saya juga bermimpi dengan lafaz-lafaz azan tersebut. Maka sungguh telah mutawatir mimpinya beberapa orang sahabat tentang lafaz-lafaz azan, akhirnya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham ya? Tapi ingat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah ketika itu masih hidup. Nah, kalau di zaman sekarang yang enggak bisa berpatokan untuk menentukan hukum syariat itu dengan mimpi. Walaupun dia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa diterima ketika misalnya dalam mimpinya Rasulullah mengatakan engkau enggak ada kewajiban sholat lagi, enggak diterima. Nah, dan memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia adalah aku, kata Rasulullah, karena syaitan tidak bisa menjelma seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata para ulama, ketika ada orang yang mengaku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus ditanya dulu, Rasulullah yang mengaku dalam mimpimu itu bentuknya seperti apa? Kalau bentuknya gundul, pelontos jenggotnya, berarti bohong, dusta. Bukan Rasulullah sifatnya apa? Enggak berjenggot. Rasulullah punya jenggot. Atau yang kedua, kata para ulama, bahwasanya apa? Tergantung apa-apa isinya. Kalau isinya membatalkan syariat-syariat yang telah ada sementara syariat Islam telah sempurna, maka berarti dia dusta. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi bermimpi kata Rasulullah, kamu enggak usah sholat lagi, telah gugur sholat bagi kamu khusus, maka dia dusta. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau mimpi itu dari para nabi dan rasul, memang mimpinya para nabi dan rasul itu adalah wahyu. Ini maksudnya kan mimpi orang lain cuma dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi tidak boleh berpatokan dengan dengan mimpi. Ini kan Abdullah bin Zaid, kemudian At-Tufail enggak langsung berpatokan dengan mimpi, tapi datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, gimana ini? Gimana maksudnya? Nah, adapun mimpi Nabi dan Rasul itu adalah wahyu. Bahkan awal-awal turunnya wahyu itu adalah melalui mimpi. Nah, begitu juga yang pernah terjadi kepada siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang syariat berkurban itu diantaranya berdasarkan syariat Nabi Allah Ibrahim, yang dia berdasarkan apa? Mimpinya. Inni ara bil manami anni adbahu fanzur madza tara. Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, wahai anakku, aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Khonafiddin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula ada faedah yang berikutnya. Bahwasanya annar ru'ya shalihah min aqsamil wahyi. Bahwasanya mimpi yang baik itu termasuk bagian dari wahyu. Mimpi yang baik itu termasuk bagian dari wahyu. Ini ketika itu di zaman Rasulullah SAW apa bisa dijadikan sebagai apa bagian dari wahyu kenabian. Cuma sekali lagi di masa sekarang ini tidak bisa dijadikan sebagai wahyu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Cuma mimpi yang baik itu selayaknya tidak mengapa untuk diceritakan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya kalau alwaratul ahlam, alwaratul ahlam itu bunga-bunga tidur, maka kalau dia jelek itu enggak selayaknya untuk diceritakan. Ada seseorang, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan, ya Rasulullah, inni ra'aitu ra'si qad qutih. Nah, wahai Rasulullah, aku melihat dalam mimpiku kepalaku dipotong. Nah, dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bermimpi dalam mimpiku aku melihat kepalaku dipenggal. Mimpi baik atau buruk? Wah, ketakutan pasti orang bermimpi. Orang mimpi. Nah, kamu mimpi apa? Melihat apa? Hantu. Ini pengaruh takut sama hantu namanya. Melihat hantu. Kamu mimpi di petuk ular. Mimpi jelek juga kan? Dikejar ular atau dikejar singa dan seterusnya. Dari mimpi-mimpi yang jelek, dia menceritakan bahwasanya aku melihat dalam mimpiku kepalaku dipenggal, dipotong. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tuhaddithun nas bitala'ubi syaitan bika fi manamika. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, kata Rasulullah, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada atau jangan engkau ceritakan permainan-permainan syaitan kepadamu di dalam tidurmu. Kata Rasulullah, ketika ada yang menceritakan mimpi dipenggal lehernya, beliau mengatakan, jangan engkau ceritakan kepada manusia permainan-permainan syaitan kepadamu di dalam tidur, di dalam tidurmu. Ini menunjukkan kata Asy-Syaikhain rahimahullah, al-ghalib annal mara'iyal makruhah minasyaitan. Keumumannya bahwasanya mimpi-mimpi yang enggak disukai itu berasal dari syaitan, permainan syaitan. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya dianjurkan kita kalau mau tidur itu berdoa dengan sekian wirid yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Tidak diganggu oleh syaitan dalam mimpinya, dalam tidurnya. diperintahkan untuk membaca wirid sebelum tidur. Membaca apa? Ayatul Kursi. Kalau di malam hari kita ketika mau tidur membaca Ayatul Kursi, kemudian Al-Qawafil 3 kul. Nah, kemudian Bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian kalau lebih lengkap lagi membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maka insyaallah taala dia tidak akan dia akan dijaga oleh syaitan dan tidak akan melihat mimpi-mimpi yang seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau dia berniat untuk bangun qiyamul lail, insyaallah akan terbangun dia biiznillah taala. Gampang enggak ini ngamalkannya? Hah? Gampang enggak ngamalkan wirid-wirid sebelum tidur ini? Susah enggak ngapalkannya? Enggak susah ya, karena fi rahimani wa rahimakumullah, tetapi mengamalkannya yang sulit, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Belum lagi kalau wirid-wirid yang lainnya yang cukup banyak, maka berupaya untuk membacanya. Adapun ketika Allah takdirkan kita bermimpi dengan mimpi yang jelek, juga ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bimbingannya adalah apa? Dia merubah posisi. Merubah posisi. Kalau posisinya tadi pas miring kiri, maka dia miring ke kanan. Kemudian dia mentapel ke kiri, mentapel atau meludah dengan ludah yang sedikit ke kirinya dengan meniup dengan berapa tiga kali ya fadhlin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentunya apa berta'awudz dari syaitan. A'udzubillahi min syarri syaitan wa min syarri ma ra'ait. Nah, mintalah aku berlindung kepada Allah dari kejelekan syaitan dan kejelekan apa yang aku lihat. Apa doanya? A'udzu billahi min syarri syaitan wa min syarri ma ra'aitu. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan syaitan dan kejelekan apa yang aku lihat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga adab dalam mimpi jelek ada berapa? Ada beberapa adab. Yang pertama, ketika mimpi jelek adalah apa? Dia mentapel, meludah ke kiri dengan 3 kali. Yang kedua, apa? Dia merubah posisi. Yang ketiga, dia minta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang keempat, apa yang keempat? Jangan cerita. Diam-diam saja. Ini adab dalam mimpi buruk. Dan kalau mau ditambahkan lagi apa? Hendaknya dalam riwayat yang lain, wa amarahu an yatawaddaa wa an yusalliya. Dia diperintahkan untuk berwudu dan salat. Berwudu dan salat. Ini qala fa jinrahimani wa rahimakumullah. Kalau mimpi yang baik, tidak apa-apa untuk diceritakan. Khairuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi. Di antara faedah yang lainnya adalah masyru'iyyatut tathabbut wa 'adamut tasarru' fil umur. Disyariatkan untuk tathabbut, tabayyun, dan tidak terburu-buru dalam apa? Menghukumi sebuah perkara. Disyariatkan untuk tathabbut dan tidak terburu-buru dalam menghukumi sebuah perkara. Jangan belum jelas perkaranya, belum tathabbut, belum tabayyun, tahu-tahu sudah menghukumi apapun permasalahannya, terkhusus lagi pada masa-masa fitnah. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Beliau melakukan tathabbut, bertanya terlebih dahulu kepada At-Tuhail. Nah, begitu juga sebagaimana pada yang hadis yang sebelumnya. Dan sekian banyak faedah dari hadis yang lainnya yang menunjukkan seorang sebelum menghukumi sesuatu harus tatabbur, tidak terburu-buru sampai jelas gambaran permasalahannya. Kemudian faedah yang lainnya, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, masyru'iyatu ibtida'il khatib bihamdillahi wa tsana'i 'alaihi. Disyariatkan bagi khatib untuk memulai dengan pujian kepada Allah dan sanjungan kepada Allah tabarakah wa ta'ala. Masyru'iyatu ibtida'il khatib bihamdillahi wa tsana'i 'alaihi. Disyariatkan bagi khatib untuk memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Naam. Yang dimaksud khatib khutbah di sini ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, itu jangan dipahami khutbah Id sama khutbah Jumat, bukan. Ada perkara yang penting, berdiri itu dihitung menyampaikan apa khutbah. Bisa dipahami. Ada perkara yang penting yang mau disampaikan, berdiri ataupun duduk menyampaikan kepada hadirin, maka itu disebut dengan juga khutbah. Al-muhim sebelum berbicara dengan sebuah pembicaraan, apalagi pembicaraannya yang penting, nah disyariatkan untuk apa? Memuji Allah tabaraka wa ta'ala, memuji dan juga menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala, bisa dengan yang panjang, bisa dengan yang pendek. Yang panjang ya alhamdulillah. Nah, dan seterusnya khutbatul hajah. Kalau yang pendek seperti apa? Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, baru berbicara. Ini qala fidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula masyru'iyatul khutbah fil umuril hammah. Disyariatkan untuk berkhutbah pada perkara-perkara yang penting. Disyariatkan untuk berkhutbah pada perkara-perkara yang penting. Maka anak kita katakan tadi apa? Tidak mesti dikatakan khutbah itu khutbah Id atau khutbah Jumat. Seorang menyampaikan sesuatu di sini untuk didengarkan, nasihat-nasihat dan seterusnya, itu bisa dikatakan apa? Dia sedang berkhutbah. Begitu pula ikhwan fillah wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedahnya adalah masyru'iyatu amma ba'du fil khutbah. Disyariatkan mengucapkan amma ba'du dalam khutbah. Alhamdulillah, ini rata-rata disampaikan oleh para asatidzah kita kalau berkhutbah ataupun berceramah, kalau bahasa orang sekarang itu biasanya mereka mesti ada amma ba'dunya. Enam. Yang terakhir dari hadis ini terdapat faedah fihi husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yahtajib 'anil nas. Padanya ada faedah bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi beliau tidak menutup diri dari manusia. Dari sisi apa? Beliau tidak menutup diri dari manusia. Orang-orang, para sahabat ada keperluan mau menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan mudahnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga bagaimana yang terjadi kepada para khalifah setelah beliau, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka dan yang lainnya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan mudahnya masyarakat kaum muslimin menemui mereka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga seorang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menutup diri dari manusia. berbeda ya kan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi di zaman ataupun para raja yang mereka rata-rata menutup diri dari masyarakatnya, dalam artian susah kalau mau ketemu dengan para raja, harus janjian jam berapa, harus izin ini dan itu, melewati beberapa tempat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah demikian. Paling ada seseorang yang menjaga ataupun berjaga di pintu Rasulullah SAW. Kalau mau bertemu maka izin terlebih dahulu. Beberapa kesempatan ya, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, ada yang di depan pintu. Nah, tapi tidak terus-menerus dalam artian apa, beliau selalu dijaga. Kecuali kalau dalam kondisi apa, kondisi genting, maka para sahabat ketika itu menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam posisi yang normal, nam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang menutup diri dari kebanyakan manusia. Ini khalafidin wa akhawatiqillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis At-Tufail. Akhi Aisyah li ummiha, saudara Aisyah seibu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab man sabbad dahar faqad azallah. Barang siapa yang mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti, mengganggu Allah tabaraka wa taala. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada yang keliru tolong dibenarkan, tolong diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Thank you.